Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوانا في الدين أعزكم الله. Pada kesempatan yang telah lalu kita sudah sampai pada ayat yang ke-20 dari surah Al-Fajr. Iya. Sekarang kita masuk ke-21. قال الله تعالى كلا إذا دكت الأرض ذكا ذكا. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan manusia, yaitu kebanyakan manusia apabila mereka diuji dengan kemuliaan, dengan kelapangan rizki, mereka bangga diri dan menganggap dirinya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika dia diuji dengan kesempitan, diuji dengan kesusahan, maka dia pun menganggap dirinya dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak demikian perkaranya. Bahkan inti perkaranya dikarenakan kebanyakan manusia tidak memuliakan anak yatim, tidak memberikan semangat untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin, dan mereka begitu rakus dalam memakan harta dan begitu cinta dan mengumpulkan harta tersebut dengan tujuan hanya mengumpulkannya. Tidak ada tujuan kecuali mengumpulkannya. Berbeda dengan seorang yang memiliki himmah akhirah, ketika dia mengumpulkan harta, maka dikumpulkan itu ada tujuannya. Dia mengumpulkan harta untuk membangun rumah, di mana itu kewajiban bagi seorang suami untuk menempatkan keluarganya di dalam sebuah rumah, atau untuk memberikan kendaraan yang merupakan kebutuhan dia, atau memberikan ladang yang merupakan maisyah dia, atau dikumpulkan harta tersebut untuk melaksanakan kewajiban berupa haji, berupa zakat, atau perkara-perkara yang jelas manfaatnya. Tetapi berbeda keadaan dengan orang-orang yang kafir. Mereka mengumpulkan harta, memang tujuannya mengumpulkan harta. Hanya untuk takatsur, hanya untuk memperbanyak harta, hanya untuk menumpuk-numpuk harta. Bukan untuk sebuah tujuan, bukan untuk sebuah tujuan untuk dia memenuhi kebutuhannya ataupun melaksanakan kewajibannya. Ini perkara yang sangat berbeda. Maka hendaknya kita, bagi seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, untuk memberikan tujuan atas pengumpulan harta kita. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan dengan ayat ini, kalla, tidak sekali-kali perkaranya yang mereka sangka. Karena mereka ketika mengumpulkan, tujuan mereka hanya mengumpulkan benar-benar banyak. Karena mereka menganggap harta tersebut akan mengekalkan mereka di dunia ini. Maka kalla, tidak demikian. Idza dukkatil ardu dakkan dakka, sesungguhnya ketika bumi itu digoncangkan dengan kegoncangan yang sangat dahsyat. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datanglah Rabbmu dan malaikat pun bersaf-saf ketika itu, berbaris-baris. Waji'a yawma'idhin bi jahannam, maka didatangkan ketika itu neraka jahannam. Yawma'idhi yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra, pada hari itu manusia barulah mengingat apa yang seharusnya mereka ingat ketika di dunia. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, mereka mengatakan, duhai seandainya aku melakukan perbuatan-perbuatan baik di kehidupanku dulu di dunia. Fa yawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad, padahal pada hari kiamat tersebut tidak ada yang mengazab, tidak ada yang menyiksa seperti siksaannya Allah Subhanahu wa taala. Wala yuthiqu wasaqahu ahad, dan tidak ada tali yang begitu keras dalam mengikatnya seperti talinya Allah Subhanahu wa taala, kerangkengnya Allah Subhanahu wa taala untuk mengazab orang-orang yang di dalam neraka jahannam. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang memiliki ketenangan, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada Rabbmu dengan penuh rida dan diridai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau bersama para hambaku di syurga. Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalamnya. Al-Imam Al-Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan, yukhbiru ta'ala amma yaqa'a yawm al-qiyamah min al-ahwal al-azimah. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan mengenai apa yang terjadi pada hari kiamat dari kengerian yang begitu dahsyat. Faqala kalla ay haqqan, pastilah benar. Dan apa yang disangka oleh orang-orang kafir itu salah. Pastilah benar apa yang akan terjadi ini, yaitu hari kiamat. Idza dukkatil ardu dakkan dakka, ketika bumi itu digoncangkan dengan kegoncangan yang sangat dahsyat. Ay wuti'at wa muhidat wa suwiyatil ardu wal jibal, yaitu bumi tersebut ya digoncangkan, diratakan dan disamakan antara tanahnya dan gunungnya. Dengan kegoncangan yang sangat dahsyat tersebut ya menjadi sama rata antara gunung dan dataran. Wa qama al-khalaiq min quburihim li rabbihim, dan kemudianlah bangkit seluruh makhluk min awalihim ila akhirihim, dari semenjak awal sampai akhir dunia ini seluruh makhluk jin dan manusianya bangkit dari kuburnya untuk menghadap kepada Rabbnya. Waja'a rabbuk, setelah mereka bangkit maka Rabbmu Allah Subhanahu wa taala pun datang, yakni li faslil qadaa bain khalqihi, yaitu untuk menentukan, mengadili, pengadilan yang sangat adil di antara para makhluknya. Wadzalika ba'dama yastashfi'una ilaihi bi sayyidi waladi adam 'ala al-itlaq Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hal tersebut setelah penantian yang sangat panjang, setelah mereka mendatangi seluruh para nabi dari Nabi Adam meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui syafaatnya Nabi Adam tersebut, tetapi Nabi Adam mengatakan, nafsi, diriku, aku punya kesalahan, aku punya dosa ya, aku punya dosa, nafsi, diriku. Kemudian setelah itu datang kepada Nabi Ibrahim, datang kepada Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya menjawab dengan jawaban yang sama, aku sedang mengurusi diriku sendiri dan aku memiliki dosa, aku memiliki kesalahan yang aku sangat takut kepada Rabbku. Maka akhirnya ditunjukkan kepada Nabi Adam, fayastashfi'un, dan mereka pun meminta untuk disegerakan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qarra sajidan, sujud kepada Allah dengan sujud yang sangat lama, memuji Allah dengan pujian yang belum pernah Allah dipuji dengannya, dengan pujian yang sangat banyak dan lama. Sampai akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala ya mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, atau kita baca dulu, ba'da ma yas'aluna ulil azmi minar rusul wahidan ba'da wahid, setelah seluruh manusia min awalihi ila akhirihi, baik jinnya ataupun manusianya, mereka meminta kepada ulul azmi minar rusul, rasul-rasul yang teruji kesabarannya, teruji kesungguhannya dalam berdakwah dan kesabarannya dalam menghadapi rintangan dan ujian dalam dakwah, didatangi satu persatu, fakulluhum yaqulu lastu bisahibi dzakum, ya, semuanya mengatakan aku bukan yang berhak untuk melakukan demikian. Hatta tantahin naubah ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya semuanya berujung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan ana laha, akulah yang akan memintakan syafaat bagi Allah. Wa yadhhabu fa yashfa'u 'inda Allah fi ayati li fasl al-qada fa yushaffi'uhu Allah fi dhalik. Maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi dan meminta syafaat kepada Allah dengan sujud yang sangat lama, memuji dengan pujian yang sangat banyak dan belum pernah Allah dipuji dengannya, dengan pujian-pujian tersebut. Ya. Maka Allah mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak was'al tu'adha washfa' tushaffa'. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah, kamu akan diberi apa yang kau minta, washfa' tushaffa', dan berilah syafaat sesungguhnya engkau telah diizinkan untuk memberikan syafaat. Maka akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah untuk disegerakan pengadilan yang maha adil setelah penantian yang sangat panjang. Penantian yang sangat panjang, ikhwan fi din azakumullah, pada yaumul mahsyar tersebut. Demikian hadisnya, ma'ruf hadis ini, hadis yang sahih diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Wahia awwalu syafa'ah, inilah syafaat yang pertama. Syafaat yang pertama yang kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Syafaat-syafaat ini dan syafaat-syafaat berikutnya. Dikarenakan syafaat hanya milik Allah, sehingga kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun di sini karena mereka sama-sama hidup. Ya, mereka sama-sama hidup antara manusianya, antara umat manusia dengan para nabi, mereka sama-sama hidup. Sehingga mereka meminta kepada para nabi-nabinya. Ya. Sebagaimana ikhwanu fi din azakumullah, beberapa hadis ya yang menunjukkan atas perkara tersebut, ketika Rasulullah hidup ya, ada sahabat yang meminta hal tersebut, jadikanlah aku di antara orang yang kau syafaati, kemudian anta minhum, kau di antara mereka ya, tetapi tidak banyak ikhwanu fi din azakumullah. Dan setelah Rasulullah meninggal dunia, para sahabat, para tabi'in tidak meminta kepada kuburan nabi, tidak meminta kepada kuburan Nabi syafaatnya Nabi, tetapi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah kami syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikanlah kami syafaatnya para mujahidin, berikanlah kami syafaatnya para orang-orang saleh, teman-teman yang saleh, berikanlah kami syafaat anak-anak kecil yang mati dalam keadaan kecil belum baligh dan orang tuanya muslim, dikarenakan mereka sigharuhum za'amisul jannah, anak-anak kecil, anak-anak kaum muslimin yang mati dalam keadaan masih belum baligh, mereka adalah za'amisul jannah, du'musul jannah, ya, yaitu penghuni-penghuni surga yang tidak akan terhalangi untuk masuk surga. Pasti masuk surga. Tidak ada penghalang bagi mereka. Tidak ada kezaliman yang menghadang mereka. Ya. Tidak ada hisab yang menanti mereka. Sehingga mereka tinggal masuk surga. Tidak ada penghalang. Sehingga mereka akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Di mana mereka yang tadiruna hingga abwabil jannah, kata Rasulullah SAW. Mereka akan menunggu di sisi-sisi pintu surga. Menunggu kedua orang tuanya. Faya'akhudhu binahyati thawbihima aw aydiyahuma. Kemudian kemudian anak kecil tersebut ketika mendapati, "Wah, itu orang tuaku." Maka segera diambillah ujung pakaiannya atau ujung tangannya, kemudian digandeng, dipegang. Wala yufariquhuma hatta yudkhilahumal jannah. Dan orang tuanya tersebut tidak akan dilepas oleh anaknya sampai benar-benar orang tuanya masuk bersama anak tersebut ke dalam surga. Ini adalah bentuk syafaat. Anak-anak kita yang meninggal dunia dalam keadaan belum baligh, itu adalah syafaatnya. Bentuk syafaat. Nah, kita meminta kepada Allah syafaat-syafaat yang demikian. Ya, termasuk syafaat teman-teman yang saleh, teman duduk yang saleh. Ya. Ketika ahli surga, ahli jannah, mereka merasakan kenikmatan surga, mereka ada yang kurang. Mereka kehilangan teman-teman mereka, satu jamaah, satu majelis ta'lim. Dilihat, kok tidak ada fulan, tidak ada fulan. Kemana fulan? Maka akhirnya mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mempersilahkan mereka untuk meraup dari penduduk-penduduk neraka, dari kalangan ahlu tauhid yang dulu bersama mereka salat berjamaah, bersama mereka mengikuti majelis ta'lim. Maka teman-teman yang soleh tersebut akan mengangkatnya dari dalam neraka, kemudian dimasukkan ke dalam nahrul hayah, ke dalam sungai kehidupan. Kemudian akan tumbuhlah mereka seperti tumbuhnya biji dari tunasnya. Demikian ikhwan fillah rahimakumullah, bentuk syafaat. Syafaat-syafaat tersebut kita meminta kepada Allah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya al-maqamul mahmud. Inilah maqamul mahmud yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan mengenai maqam al-mahmud, di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan maqam al-mahmud untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta syafaat tersebut, dan janji ini dipenuhi ketika yaumul mahsyar, yaitu awal syafaat yang diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah maqam al-mahmud. Kama taqaddam bayanuhu fi surah Subhan. Sebagaimana telah lewat dalam tafsir surah Subhan. Tapi kita belum. InsyaAllah nanti kita akan sampai. Fayaji'ur Rabbu ta'ala li fadlil qadha kama yasha. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala datang untuk mengadili di dalam pengadilan yang seadil-adilnya. Kama yasha. Sebagaimana Allah kehendaki. Alama yaliku bijalali, sesuai dengan kemuliaan Allah. Allah datang tidak seperti manusia datang, tidak seperti raja datang. Beda. Ada sebagian orang mengatakan waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, datanglah Rabbmu dan malaikat bersaf-saf. Kemudian enggak mungkin. Masa malaikat bersaf-saf kemudian Allah datang seperti datangnya imam mengatur safnya makmum? Allahu musta'an. Tidak demikian. Mereka menolak ayat karena salah paham. Karena mereka menyamakan datangnya Allah seperti datangnya makhluk. Tentunya pastilah berbeda. Ya. Persamaannya hanya kalimat datang, ja'a. Itu persamaannya saja. Sebagaimana di dalam surga ada buah-buah yang namanya sama dengan buah-buah yang ada di dalam dunia. Tetapi kaifiahnya berbeda, bentuknya berbeda, rasanya berbeda. Apakah kemudian, oh tidak mungkin, di surga ada ini dan itu. Kalau begitu sama dengan dunia. Tidak, berbeda. Maka demikian pula ketika kita mendapati ayat-ayat demikian. Allah datang dan malaikat bersaf-saf. Kalau malaikat bersof-sof jelas diterangkan sofnya malaikat seperti sofnya kita ketika sholat jamaah rapat, ya, ya, al-mankib bil-mankib, lurus rapat, itu sofnya. Ya. Sofnya malaikat adalah seperti sofnya kita, lurus dan rapat bersof-sof. Ya. Kaifiyah yang bagaimananya itu pun kita belum tahu. Apalagi tentang Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita katakan Allah datang. Datangnya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan Allah dan kemuliaan Allah dan kita tidak tahu bagaimananya dan tidak usah dibayangkan bagaimananya. Khana bi dinazakumullah. Allah Subhanahu wa taala datang ketika itu dan malaikat yaji'una baina yadayhi shufufan shufufan dan malaikat pun datang di hadapan Allah dalam keadaan mereka bersof-sof berbaris-baris. Wa qauluhu waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan didatangkanlah ketika itu neraka jahannam. Qala Imam Muslim Ibnu Al-Hajjaj fi sahihi. Berkata Imam Muslim Ibnu Al-Hajjaj dalam sahihnya, haddatsana Umar bin Hafs Ibnu Ghiyath. Qala haddatsana Abi عن العلام بن خلاد الكاهلي عن شقيق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. Didatangkan pada hari kiamat, neraka jahanam akan didatangkan pada hari kiamat dengan 70,000 zimam, yaitu dengan 70,000 tali kekang untuk menariknya. Ma'akul zimam 70,000 malakin yajurunaha, bersama dengan satu tali untuk menariknya, yang menarik dalam satu tali tersebut ada 70,000 malaikat yang akan menarik neraka jahanam tersebut. Ada 70,000 zimam tali kekang, ya seperti kalau kuda ada tali kekangnya untuk menariknya, maka neraka jahanam ada tali, ya, untuk menarik neraka jahanam dan didatangkan ketika itu oleh para malaikat memiliki 70,000 zimam tali-tali untuk menarik neraka jahanam tersebut dan masing-masing tali tersebut dipegang oleh 70,000 malaikat. Padahal kita ketahui malaikat itu bentuknya sangat luar biasa. Sayapnya malaikat Jibril saja menutupi ufuk. Nah, kita tidak bisa bayangkan bagaimana besarnya itu. Belum ada apa-apanya kita. Sehingga banyaknya manusia min awalihi ila akhirihi masuk ke dalamnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Ya. Maha tahu. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka dan sekarang sudah terciptakan. Wahakadha rawahu Tirmidzi an Abdullah bin Abdurrahman ad-Darimi. Demikian diriwayatkan pula oleh Tirmidzi dari Abdullah bin Abdurrahman ad-Darimi an Umar bin Hafs bihi. Wa rawahu aidan an Abd bin Humayd an Abi Amir an Sufyan ats-Tsauri an al-Allam bin Khalid an Syaqiq bin Salama wa huwa Abu Wa'il an Abdullah bin Mas'ud qawluhu wa lam yarfa'hu. Dan diriwayatkan pula dari Abdul bin Humaid dengan sanadnya sampai kepada Abdullah bin Mas'ud tetapi mauquf kepada beliau dan tidak dirafa'kan. Wa kadzalika rawahu Jarir al-Hasan bin Arafah an Marwan bin Muawiyah al-Fazzari an al-Allam bin Khalid al-Syaqiq an Abdullah qawluhu. Dan sama diriwayatkan oleh Jarir dengan sanadnya kepada Abdullah bin Mas'ud juga perkataan Abdullah bin Mas'ud. Tetapi sebagaimana kita ketahui bersama tadi, ya, walaupun itu perkataan Abdullah bin Mas'ud, hukumnya marfu karena ini ucapan tentang neraka jahanam. Apalagi terdapat riwayat yang mausul, ya, beliau rafa'kan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jelas bahwasanya yang mengucapkan hadis ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya neraka jahanam akan diseret oleh malaikat dengan 70,000 tali kekang bersamaan dengan tali kekang tersebut satu itu ada 70,000 malaikat. Jadi 70,000 dikali 70 ribu malaikat. Berapa tuh? Berapa? Ya, guru matematikanya mana? Ya segitulah. 49 berapa gitu? 49 juta. Ya, begitu. 70. Subhanallah, 70 ribu. Ini begitu luar biasa, ikhwan fillah, jazakumullah. Neraka jahanam. Ya. Dan dari sini juga terfahami bahwasanya malaikat penjaga neraka, ya, itu tidak sendirian. Masing-masing memiliki malaikat-malaikat yang di bawahnya. Sebagaimana malaikat-malaikat yang lainnya, malaikat penjaga surga juga memiliki malaikat-malaikat yang di bawahnya. Juga malaikat yang menurunkan rahmat juga memiliki malaikat-malaikat yang di bawahnya. Malaikat pencabut nyawa, malaikatul maut, juga memiliki malaikat-malaikat yang di bawahnya. Ya. Sehingga ikhwan fillah jazakumullah, ya, inilah hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka. Wa qawluhu yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu manusia barulah ingat amalahu, akan mengingat amalannya. Kalau kita di dunia terkadang lupa amalan. Apa yang kemarin baru kita lakukan kita lupa. Dosa yang sangat banyak pernah kita lakukan kita lupa. Tetapi ketika hari kiamat tersebut, manusia akan mengingat semua kejadian yang pernah dia lakukan. Besarnya, kecilnya, rahasianya pun terang-terangannya. Wa ma kana aslafahu fi qadimi dahri wa hadithi. Dan apa yang telah lalu di masa lalunya ataupun masa yang baru saja dia lalui, dia seluruhnya ingat, kecilnya, besarnya, di mana terjadinya, dia mengingat amalan-amalannya. Wa anna lahu dzikra, ay wa kaifa tanfa'u dzikra. Tetapi bagaimana bisa bermanfaat pengingatan tersebut, yaitu ingat pada masa hari kiamat terhadap dosa-dosanya, tidak akan bermanfaat peringatan tersebut. Sebagaimana taubatnya mereka pada hari kiamat tidak akan bermanfaat, istighfarnya mereka pada hari kiamat tidak akan bermanfaat, bahkan syahadatnya mereka pada hari kiamat tidak akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa anna lahu dzikra, tidak akan bermanfaat itu peringatan tersebut. Tidak akan bermanfaat iman mereka. Sudah terlambat. Yaqul, mereka mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati, duhai seandainya aku melakukan ini dan itu dari kebaikan dalam kehidupan dunyaku. Ya'ni yandumu ala ma kana salaf minhu minal ma'asi in kana 'asiyan. Yaitu dia akan menyesal dengan penyesalan yang sangat dahsyat dari apa yang telah lalu dari kemaksiatan-kemaksiatannya apabila dia seorang ahli maksiat. Dia akan menyesali perbuatannya. Wa yawaddu law kana izdada min at-ta'at in kana ta'ian. Dan juga orang baik juga menyesal. Menyesal orang baik itu. Kenapa dulu aku tidak menambah kebaikan? Kalau dia adalah seorang yang taat. Orang yang ma'asi, orang yang asi, menyesal dengan kemaksiatannya. Orang yang ta'i', yang ahli ta'ah, mereka pun menyesal. Kenapa hanya segitu saja ketaatanku? Kenapa hanya segitu saja kebaikanku? Sehingga ikhwan fillah jazakumullah, itulah penyesalan di dalam hari kiamat yang ada adalah penyesalan-penyesalan. Yaitu maksudnya hari kiamat ini adalah fase setelah mereka bangkit. Adapun hari kiamat kejadian, yaumul faza', hari kekagetan dan juga kehancuran, itu tidak didapati kecuali orang-orang kafir. Ya. Karena hari kiamat itu adalah sebuah proses. Di dalam hadis, la yudriku sa'ah illa asyarrun nas. Tidak akan mendapati hari kiamat kecuali sejelek-jeleknya manusia. Yaitu maksudnya yang mendapati kehancuran dunia. Ya, itu adalah orang-orang kafir. Tetapi kemudian hari kebangkitan akan bangkit semua yang kafir ataupun yang muslim, yang mukmin. Itu juga masih fase hari kiamat. Sampai terakhir ketika mereka sudah masuk surga dari penduduk surga sampai penduduk neraka ya sudah masuk ke dalamnya semua, dan neraka sudah bersih dari ahli tauhid, sampai akhirnya disembelih ya kematian dalam bentuk satu kabsy, satu binatang yang dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala ya seperti binatang domba yang sangat besar ukurannya, kemudian disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah mengatakan hayyu wala maut, hiduplah kalian dan tidak akan ada lagi kematian. Dari sini yang namanya kematian itu perlu dipahami. Kematian itu adalah mufaraqatul jasad ya wal badan war ruh fid dunya. Kematian itu adalah berpisahnya antara ruh dan jasad di dunia. Itu namanya mati. Kalau ruh dan jasad berpisah di dunia namanya mati. Ada mati kecil, ada mati besar. Tidur mati kecil. Kemudian setelah mereka mati di alam kubur, mereka kemudian rohnya dikembalikan lagi ke jasadnya. Ya, ini juga hidup. Tetapi hidup di alam barzakh. Yang ini juga namanya mati. Ini jangan sampai kita ragu. Sebagian orang mengatakan, loh Nabi Muhammad kan kalau kita ucapkan sholawat, rohnya dikembalikan. Nah, karena memang mereka hidup di alam barzakh. Semua yang mati, mereka hidup di alam barzakh. Tetapi namanya hidup di alam barzakh, ada barzakhnya, ada batasnya. Tidak bisa berhubungan dengan yang ada di alam dunia. Namanya barzakh itu kan dinding pemisah, penghalang. Seperti Allah menyebutkan tentang apa? Tentang lautan, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ada dua lautan, yang satunya asin, satunya tawar, bertemu tetapi tidak bisa bercampur. Ada barzakh di situ, ada dinding. Walaupun dindingnya kalau kita pegang enggak ada, tetapi jelas-jelas ada pemisah antara yang tawar dan yang asin. Demikian. Antara alam kubur dan alam dunia. Ada dinding yang memisahkan antara kita dan kehidupan mereka. Sehingga ikhwan fillah jazakumullah, ketika mereka sudah meninggal dunia, mereka sudah mengalami satu fase dalam fase hari kiamat, karena mereka menunggu kepada hari kiamat. Ya. Dan kita tidak tahu kapan mati. Ya. Sebagaimana kita tidak tahu umur kita mati kapan. Saya masih ingat ketika kemarin takziah dalam satu hari. Itu takziah dalam dua tempat. Usianya hampir-hampir sama. Belum ada 40 tahun. Meninggal dunia. Pada hari apa itu kemarin di sini? Dua minggu yang lalu mungkin ya. Dua minggu yang lalu. Di hari yang sama. Meninggal dunia saudara kita. Di hari yang sama. Di umur yang hampir sama. Belum ada 40 tahun. Sungguh itu benar-benar mengingatkan luar biasa. Yang namanya umur benar-benar bukan jaminan. Karena kita tidak tahu sampai kapan umur-umur kita. Maka jangan sampai kita menyesal. Dan memang kita pasti akan menyesal. Tetapi penyesalan kita itu penyesalan apa? Penyesalan atas kemaksiatan? Atau penyesalan atas kenapa tidak menambah ketaatan? Kalau ahlul ma'asi, dia akan menyesal atas kemaksiatannya. Kalau ahlul ta'ah, dia menyesal kenapa tidak bertambah ketaatannya ketika di dunia. Sehingga kalau kita mengingat seperti ini, ikhwan fillah jazakumullah, ya, sebagaimana hamdalah hadisnya diriwayatkan Muslim, datang kepada Abu Bakar dan mengatakan, "Nafaqa hamdalah, nafaqa hamdalah." Sungguh hamdalah telah munafik, hamdalah telah munafik. Afwan, ini sahabat ya, bukan munafik. Tetapi kalau kita mau terjemahkan, sungguh aku takut dengan munafik. Saya khawatir diriku munafik. Mabaluk, ada apa kata Abu Bakar? Ya. Sungguh aku kalau di hadapan Rasulullah, inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuzakiruna bil jannati wan nar ka'anni ra'aituhuma. Sungguh kalaulah kita duduk di samping Rasulullah, bermajlis dengan Rasulullah, mengingatkan tentang surga dan neraka, seolah-olah kita melihat surga dan neraka. Ridha raji'atu ila ahli syaghalatni ahli wa iyali wa ma'isyati. Tapi ketika aku pulang ke rumah, aku tersibukkan dengan istriku, anakku, dan pekerjaanku. Nafaqohan dhalal, nafaqohan dhalal. Sungguh, aku merasa diriku munafik. Kemudian Abu Bakar pun mengatakan hal yang sama. Sungguh, aku pun mengalami hal yang sama. Akhirnya datang kepada Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasulullah SAW, laisal amr kadzalik, bukan perkaranya demikian, jahan dhalal, walakin sa'atan wa sa'atan. Tetapi ada waktunya masing-masing. Fawallahi, ya, lau annakum yadhkurun al-jannah wal-nar kama udhakiruhuma lasafahatkumul malaikah biakaffihim fayaji fi buyutikum. Dan kalaulah kalian mengingat surga dan neraka seperti aku ingat setiap detik menit aku ingat, sungguh malaikat itu akan menjabat tangan kalian dengan telapak-telapak tangan mereka. Dan akan mendatangi rumah-rumah kalian untuk menjabat tangan-tangan kalian. Tapi kan gak bisa yang seperti ini kita. Tetapi ada waktu-waktunya, ikhwan fillah azakumullah. Ada saat-saatnya, ya, ada saat-saatnya kita ingat, ada saat-saatnya kita beribadah. Tetapi kita berusaha untuk banyak-banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sampai penyesalan kita atas kemaksiatan. Yaitu kalau penyesalan kemaksiatan ketika di dunia itu bermanfaat. Karena yang namanya taubat diawali dengan nadam. Sehingga Rasulullah pernah mengatakan dalam riwayat Abu Dawud, "An-nadmu minat taubah." Penyesalan adalah proses dari sebuah taubat. Itu kalau menyesalnya di dunia, itu bagus. Penyesalan adalah proses untuk sebuah taubat. Setelah menyesal, kemudian dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mengulanginya. Ya, tidak mengulanginya, meninggalkan perbuatannya, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sebuah kebaikan. Tapi kalau penyesalannya di dalam hari kiamat, itu penyesalan yang tidak akan bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab. Tafadhal bikum. كما قال الإمام أحمد بن حنبل حدثنا علي بن إسحاق قال حدثنا عبد الله يعني المبارك قال حدثنا الثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن محمد بن أبي أميرة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال dari محمد بن أبي أميرة رضي الله عنه وهو سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسبدا لو أن عبدا خر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما في طاعة الله. Kalaulah seseorang hamba, dia menyungkurkan wajahnya untuk bersujud kepada Allah dari semenjak lahir keluar di dunia langsung sujud. إلى أن يموت هرما, sampai dia mati dalam usia yang sangat-sangat tua, paling tua di dunia ini. Usia tua yang paling tua di dunia ini. Dia sujud dari semenjak keluar dari rahim ibunya sampai usia yang paling tua dari penduduk dunia ini. Fi ta'atillah. Dan itu sujud dalam rangka taat kepada Allah. Haqarahu yaumal qiyamah. Sungguh dia akan anggap itu sangat kecil pada hari kiamat. Sungguh amalanku sangat kecil. Ya, ini adalah menggambarkan seorang yang ya ibadah dari semenjak lahir sampai mati, itu saja menganggap amalanku sangat kecil. Gak ada apa-apanya amalanku. Sehingga gak pantas kalau kita menganggap diri kita sudah sempurna ibadahnya, sempurna ilmunya, sempurna taatnya lah. Walau wadda annahu yuradu ila dunya. Bahkan dia menganggap berharap untuk dikembalikan ke dunia. Kaima yazdada minal ajri wa thawab. Supaya dia bisa menambah pahala. Dan juga pahala. Tetapi itu penyesalan yang tiada guna. Ibrahnya sangat jelas. Ibrah yang begitu luar biasa. Kita tidak akan menganggap besar amalan kita ketika kita melihatnya langsung nanti pada hari kiamat. Qala Allahu ta'ala fa yawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Pada hari tersebut tidak ada yang menyiksa seperti siksaan Allah. Ai laisa ahadun ashadda 'adzaban min ta'dibillahi man 'asahu. Yaitu tidak ada seorang pun yang paling dahsyat siksanya dibandingkan azab Allah terhadap orang yang bermaksiat kepadanya. Wala yuthiqu wathaqahu ahad, dan tidak ada yang mencengkram dengan cengkraman begitu dahsyat, tidak ada yang menali dengan tali yang begitu dahsyat. Ai walaisa ahadun ashaddu qablan wa wuthqan min az-zabaniyah liman kafara bi rabbihim. Yaitu tidak ada seorang pun yang paling dahsyat cengkramannya, paling kuat talinya dibandingkan cengkraman dan talian daripada malaikat Zabaniyah terhadap orang-orang yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadza fi haqqil mujrimin min al-khalaiq wadh-dhalimin. Ini adalah keadaan orang-orang jahat, orang-orang zalim dari kalangan makhluk. Fa amman nafsuz zakiyah al-mutmainnah. Adapun jiwa-jiwa yang suci dan tenang, wahiyas sakinah ats-tsabitah ad-dairah ma'al haq, yaitu yang ketika di dunia dia tenang, kokoh, terus bersama dengan kebenaran. Jadi seorang yang akan dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, adalah orang-orang yang ketika di dunia sakinah tsabitah ad-dairah ma'al haq haitsu dar. Yaitu orang yang tenang, kokoh dalam mengikuti kebenaran dimanapun kebenaran itu berada. Itu adalah orang yang paling mulia, subhanallah. Yang Allah akan panggil mereka dengan sebutan ya ayyuh Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Akan dikatakan kepadanya, ya ayyuh Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbik ay ila jiwari. Segeralah engkau menuju kepada tempat yang paling dekat dengan Allah. Wa thawabi, dan mendapatkan pahala yang Allah janjikan. Wa ma'adda li ibadihi fi jannati, dan apa yang Allah persiapkan bagi para hambanya di syurga. Radiyatan ay fi nafsiha, dia akan ridha terhadap dirinya. Mardiyatan ay qad radiyat 'anillah wa radiya 'anha wa ardhaha, dia akan ridha terhadap Allah, Allah pun ridha terhadapnya dan saling ridha. Fadkhuli bi ibadi ay bi jumlatihim, masuklah engkau ke dalam ya bersama dengan orang-orang yang beribadah kepadaku di dunia. Wadkhuli jannati, masuklah engkau ke dalam surga. Wa hadha yuqal laha 'inda al-ihtidar, dan ini pula dikatakan ketika ihtidar, ujung daripada kehidupan menjelang kematian. Ini akan dikatakan, seorang akan tahu ketika hendak mati akan menjadi penduduk surga atau neraka ketika hendak mati. Malaikat akan datang. Innal 'abd idza kana fi inqita'in minad dunya wa inqita'in minal akhirah, apabila seorang hamba, abdul mukmin, hamba yang beriman, berada di antara posisi ujung daripada kehidupan dan awal daripada akhirat, ja'ahul malakan, datang kedua malaikat. Fa yajlisan, keduanya akan duduk di kanan kirinya, atau dalam sebagian riwayat di kepala dan kakinya. Fa ja'ahul malak, dan datanglah malaikat maut. Ketika datang malaikat maut, akan dikatakan kepadanya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Atau dalam riwayat hadis, ya ayyatuhan nafsut tayyibah, wahai jiwa yang baik. Tapi kalau jiwa yang jelek akan dipanggil, yaitu orang kafir, ya innal 'abd al-kafir. Atau dalam riwayat lain, ya al-munafiq, wahai hamba yang kafir atau munafik. Maka ketika malaikat datang, malaikat datang dengan wujud yang paling seram, bau yang paling menyengat busuknya, pakaian yang hitam, dan akan mengatakan, ya Tuhan nafsul khabithah, irji'a ila sakhatillah wa 'adabi, wahai jiwa yang jelek, yang buruk, yang hina, keluarlah menuju kepada kemurkaan Allah dan azab Allah Subhanahu wa taala. Demikian sudah diberi ya aba-aba oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya. Kamu akan menjadi apa? Sudah ditunjukkan di akhir kehidupan kita. Nas'alullah al-husnul khatimah. Kemudian sumakhtalafal mufassirun fi man nazalat hadhihi al-ayat. Para ulama ahlu tafsir berbeda pendapat. Ayat ini turun mengenai siapa? Farwa Al-Dhahab an Ibn Abbas nazala fi Uthman Ibn Affan. Diriwayatkan oleh Al-Dhahab dari Ibn Abbas turun mengenai Uthman bin Affan. Dari Buraidah bin Husain mengatakan nazala fi Hamzah bin Abdul Muthalib. Ini turun mengenai Hamzah bin Abdul Muthalib yang gugur di medan tempur, dibunuh oleh orang-orang kafir. Uthman bin Affan yang mereka dibunuh oleh para pemberontak demonstran ya, di rumahnya beliau sendiri ketika membaca mushaf. Qala al-Awfi an Ibn Abbas. Dari al-Awfi dan Ibn Abbas, yuqal al-arwa al-mutmainna yawm al-qiyamah ya ayyatuha an-nafs al-mutmainna irji'i ila rabbik. Dikatakan kepada ruh-ruh yang tenang pada hari kiamat dengan perkataan tersebut, ya'ani sahibik. Huwa badanuha alladhi kanat tu'miruhu fid dunya, yaitu kembalilah. Ya. Kepada Rabbmu. Rabb di sini, kalau penafsiran yang pertama, Rabb adalah dikembalikan kepada Allah. Kembalilah kepada Rabbmu. Atau Rabb di sini adalah kembalilah kepada pemilikmu. Maksudnya adalah badanmu. Ya. Kembalilah kepada badanmu yang dulu kamu di dunia ya, bersama dengan badan tersebut. Radiyatan marudiyah. Ridha dan penuh ridha. Waruya anhu annahu kana yaqra'uha fadkhuli fi abdi wadkhuli jannati. Sebagian qiraah kalau kita baca biasa fadkhuli fi ibadi, ini fadkhuli fi abdi ya, wadkhuli jannati. Demikian pula dikatakan oleh Ikrimah Al-Kalbi, akhtarahu Ibnu Jarir wa Buharib, dan dipilih oleh Ibnu Jarir, tetapi ini pendapat yang tidak masyhur. Wadzahirul awal, adapun pendapat yang lebih terkenal yang pertama. Ya, kembali kepada Rabbmu. Liqaulihi sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Tsumma ruddu ila Allahi maulahumul haqq wa dhalla 'anhum ma kanu yaftarun." Yaitu ketika Allah menceritakan mengenai keadaan orang-orang kafir yang berbuat kesyirikan, "Tsumma ruddu ila Allah," kemudian mereka akan dikembalikan kepada Allah, "maulahumul haqq," maula mereka yang hak, wadhalla anhum ma kanu ya, dan tersesatlah apa yang mereka amalkan ketika di dunia dulu. Dan Allah firman, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna maraddana ila Allah, dan sesungguhnya kembali kita adalah kepada Allah, ai ila hukmi wal wuquf baina yaday, kita akan kembali kepada hukumnya Allah, yaitu pengadilan Allah, dan kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan amalan-amalan kita. Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Adi bin Hatim, Rasulullah mengatakan, inna min ahadikum ma min ahadikum illa sayukallimuhumur rahman. Tidaklah seorang di antara kalian kecuali pasti akan diajak bicara oleh Allah. Laisa bainahu wa bainahu turjuma. Tidak ada penterjemah antara kita dan antara Allah. Yang duru ila aiman min famara'a illa ma qaddama, ketika dia melihat kepada arah kanan, dia tidak melihat kecuali apa yang telah lalu dari amalannya. Ketika dia menghadap ke arah kiri, dia tidak melihat kecuali amalan yang telah lalu dia amalkan. Ya, fa yanduru ma baina yadayhi famara'a illa an-nar tilqa wajhihi, ketika dia menghadap di hadapannya tidak ada apa-apa kecuali neraka yang siap membakarnya dan memberangusnya. Kemudian Rasul mengatakan, wa man istata'a minkum ayastatiri ayastatira min an-nar walau bisyikki tamrah falyaf'al. Barang siapa yang di antara kalian bisa melindungi diri, menamengi diri dari neraka jahannam, maka lakukanlah, walaupun bersedekah dengan separuh buah kurma. Banyak-banyak bersedekah. Wa qala Ibnu Abi Hatim, nanti katakan oleh Ibnu Abi Hatim, haddatsana Ali bin Al-Husain قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الدشتخي قال حدثني أبي عن أبيه عن علي الأعش عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما بقوله دار ابن عباس رضي الله عنهما دلما نفسر كان يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية قال لما أتاك نزلت بأبي بكر نزلت وأبو بكر جالس Ayat ini turun ketika Abu Bakar sedang duduk. Faqala ya Rasulullah, ma ahsana hadza. Rasul mengatakan, sungguh ucapan yang sangat bagus wahai Rasul. Faqala amma innahu sayuqalu laka hadza. Sesungguhnya ucapan ini akan dikatakan kepadamu. Ya. Ucapan ini ya ayatuhan nafsul mutmainnah akan diucapkan kepadamu wahai Abu Bakar. Subhanallah. Tsumma qala haddatsana Abu Sa'id al-Ashaj. Qala haddatsana Ibnu Yaman 'anil Ash'ath an Sa'id bin Jubair qala qara'tu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Aku pernah membaca kata Sa'id bin Jubair ayat ini. Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar mengatakan inna hadza la hasan. Sungguh ucapan yang sangat bagus wahai Rasul. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya amma innal malak sayaqulu laka hadza 'inda al-maut. Adapun sesungguhnya malaikat akan mengatakan ini kepadamu ketika engkau hendak meninggal dunia. Subhanallah. Wa qala Rahu bin Jarir an Abi Qurayb an Ibn Yaman bihi wa hadza mursalun hasan. Riwayat yang terakhir tadi mursal lebih hasan. Tsumma qala Ibnu Abi Hatim, kemudian Ibnu Abi Hatim mengatakan wa haddatsana al-Hasan ibn Arafah qala haddatsana Marwan ibn Syuja' al-Jazari an Salim al-Affas an Sa'id ibn Jubair qala mata Ibnu Abbas bi Thaif. Sa'id bin Jubair menceritakan bahwasanya Ibnu Abbas meninggal dunia di Thaif. Faja'a thayr lam yura 'ala khalqi. Maka datanglah seekor burung yang belum pernah dilihat burung itu burung apa? Belum pernah ditemui itu burung apa? Fadakhala na'syah, kemudian masuk ke dalam kuburnya Abdullah bin Abbas. Tsumma lam yura kharijan min, kemudian tidak dilihat keluar burung tersebut dari makamnya Ibnu Abbas. Falamma dhufina tuliyat hadhihi al-ayah 'ala syafir al-qabr. Maka ketika Ibnu Abbas sudah mulai ditutup dengan tanah dikuburkan, sudah mulai tanah itu sudah dijatuhkan untuk menutupinya, kemudian terdengar ayat ini dari dalam kubur, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Terdengar jelas oleh para orang-orang yang bertakziah di wafatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Waqad dzakara al-Hafidz Muhammad bin Munzir al-Gharawi Al-Ma'ruf Syukr di kitab Al-Ajaib. Disebutkan oleh Al-Hafidz Muhammad bin Munzir Al-Harawi dalam kitab yang disebut Asy-Syukr, lebih dikenal dengan kitab Asy-Syukr, dalam kitab Al-Ajaib. Bisanadihi an Qabbas ibn Razin Abi Hashim. Dari Qabbas ibn Razin Abi Hashim, qala usirtu fi biladir Rum. Suatu ketika aku dipenjara di negeri Rum. Fajama'na al-malak wa arada 'alaina dinah. Ya, ketika itu fajama'na al-malik wa arada 'alaina dinah. Maka raja Syam Rum afan ketika itu mengumpulkan kami dan menawarkan kepada kami agamanya, yaitu apa? Nasrani, agama Kristen. Ala anna man imtana'a dhuribat 'unuq. Ya. Dengan ancaman barang siapa yang tidak mau masuk Kristen, penggal lehernya. Fartajja salasatun. Maka tiga orang murtad. Wa ja'a ar-rabi' famtana'. Maka yang keempat menolak. Faduribat unuku, penggal lehernya. Wa ulqiya ra'suhu bin nahri hunak. Kemudian kepala daripada yang menolak untuk murtad tadi dibuang ke sungai yang ada di Damaskus. Farasaba fil ma, kemudian kepalanya naik di permukaan. Summa tafa ala wajhal ma, kemudian dia berputar-putar di permukaan air. Wa nadhara ila ulaika tsalatsah, kemudian satu kepala tadi yang sudah dipenggal melihat dengan mata yang terbuka kepada tiga orang yang murtad tadi. Faqala dan mengatakan, ya fulan. Kepala tadi yang sudah dipotong mengatakan, ya fulan. Wa ya fulan. Wa ya fulan. Yunadihim bi asma'ihim. Mereka dipanggil dengan nama-nama mereka. Diingatkan. Jangan sampai murtad. Qala Allah Ta'ala fi kitabih. Allah mengingatkan dalam firman-Nya. Ini yang berkata kepala ya. Kepala yang sudah dipenggal. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati thumma ghasa fil ma. Kemudian setelah mengucapkan ayat tersebut tenggelam ke dalam sungai. Fakadatin nasara ayuslimu. Maka orang Nasrani yang ada di Rum ketika itu langsung masuk Islam semuanya, penduduk negeri tersebut. Wa waqa'a sarirul malik, dan tumbanglah singgasana raja tadi. Raja yang kafir, yang Kristen tadi, Nasrani. Wa raja'a ulaika salasa ila al-Islam, kemudian tiga orang yang murtad tadi kembali ke masuk Islam. Qala, dan mengatakan, wa ja'a al-fida min 'inda al-khalifah Abi Ja'far al-Mansur fa khulisna. Kemudian datanglah penebus dari Khalifah Mansur sehingga kami terbebas. Subhanallah. Ini berarti terjadi pada Khalifah Al-Mansur. Warawal Hafidh terakhir. Warawal Hafidh Ibn Hasakir fi tarjamati Ruwahah binti Abi Amr Al-Auza'i An-Abiha, diceritakan, diriwayatkan oleh Al-Hafidh Ibn Hasakir, berarti dalam tarikh Dimashq. Yang tarikh ini tarikh yang tarikh, kitab tarikh, tetapi sebenarnya ini kitab kumpulan selain tarikh, tapi juga kitab hadis yang mengumpulkan di situ tentang sirahnya Nabi dan hadis-hadis Nabi dan sejarah para tokoh-tokoh para ulama, dan tercatat subhanallah sampai 79 jilid ini kitab. Subhanallah. Beliau meriwayatkan dalam tarikh Dimashq, dalam biografi Rawahah binti Abi Amr Al-Auza'i dari ayahnya, hajjathani Sulaiman bin Habib Al-Muharibi, hajjathani Abu Umamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seseorang, qul, katakanlah, Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnatan tu'minu bi liqa'ik wa tarda bi qada'ik wa taqna'u bi ata'ik. Katakanlah engkau berdoa, ya Allah, ini as'aluka nafsan bika mutmainnatan. Ya Allah, jadikanlah aku jiwa yang tenang dengan-Mu. Tu'minu bi liqa'ik, beriman dengan pertemuan-Mu. Tarda bi qada'ik, ridha terhadap keputusan-keputusan-Mu. Wa taqna'u bi ata'ik, dan juga merasa cukup dengan pemberian-Mu. Ini doa tersebut. Thumma ruwa'a Nabi Sulaiman inni Abi Zabar annahu qala, hadis Ruwahah hadha wahidun amma. Hadis Abi Ruwahah ini, Ibnu Abi Ruwahah ini, hadis yang cuma satu. Artinya memang hadis ini secara periwayatan dhaif. Secara periwayatan dhaif, tetapi memang secara doanya, secara makna bagus. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnatan tu'minu bi liqa'ik wa tarda bi qada'ik wa taqna'u bi 'ata'ik. Akhir tafsir surah Al-Fajr. Demikian akhir daripada tafsir surah Al-Fajr. Walillahil hamd wal minnah wa bihi tawfiq wal 'izmah. Hanya bagi Allah segala puji dan anugerah, dan hanya milik Allah taufik dan juga perlindungan. Kita mengharap dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi jiwa yang mutmainnah, dipanggil di akhir hayatnya dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Semoga kita yang ada di sini dan seluruh keluarga kita dan seluruh saudara-saudara kita untuk dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas Islam dan iman sampai akhir hayatnya, sehingga dipanggil dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Dan innamal a'mal bil khawatir, amalan itu dinilai pada akhirnya. Maka hendaknya kita tidak tahu akhir umur kita sampai kapan, maka hendaknya banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita sudah istihdhar, merasakan sudah malaikat mendatangi kita, kita tidak akan mempedulikan harta yang kita punya, anak yang kita punya, istri yang kita punya. Yang kita ingat adalah nasib kita nanti. Nasib kita nanti bagaimana? Maka mumpung kita masih hidup, saling menasihati, saling mengingatkan, dan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lupakan itu. Dan sebagaimana tadi penafsiran dari Ibnu Abbas, seorang dikatakan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang adalah as-sakinah, ya, seorang yang dia tenang terhadap kebenaran, sabita, dan seorang yang kokoh di atas kebenaran. Maka kita berusaha untuk tenang dengan kebenaran yang datang bagaimanapun kepada kita, dan kokoh terhadap kebenaran apapun kebenaran tersebut, walaupun kita pegang seperti qatal kal qabd al jamr, seperti megang bara api di atas tangan kita. Itu kebenaran. Nadzuru ma'al haq haitsu dar. Kita ikut terhadap kebenaran kemanapun kebenaran itu berada. Ya, nas'alullah salama wal afiyah wa nas'alullah ayu wafaqana lil amali salih wal husnal khatimah wal jannah wa na'udzu bika minan nar wa na'udzu bika minan nar wa na'udzu bika minan nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.